Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Kita pada penghujung Kitab Usiyam, yaitu pada masalah yang terakhir dari bab yang kelima tentang iktikaf. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, dan ini pembahasan yang terakhir dari kitab Usiyam dalam kitab ini. Mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Apa saja pembatal-pembatal i'tikaf? Yabtulul i'tikafu bima yali. Iktikaf akan batal karena sebab-sebab berikut ini. Al-awwal, yang pertama, al-khuruju minal masjidi li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid tanpa ada hajat, dengan sengaja. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada hajat. Wa in qalla waqtul khuruj, walaupun keluarnya sebentar. Jika keluarnya tanpa hajat, maka ini membatalkan i'tikaf. Adapun jika keluarnya dengan hajat atau karena hajat, sudah berlalu penjelasannya. Yang demikian tidak membatalkan i'tikaf. Seperti untuk wudu, mandi, BAB, BAK, minum, makan, dan seterusnya. Adapun keluar masjid tanpa hajat, jika dia lakukan dengan sengaja, maka batal iktikafnya walaupun keluarnya sebentar sekali. Apa dalilnya? Li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali jika ada hajat. Idza kana mu'takifan, jika beliau sedang i'tikaf. Jadi kata Aisyah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf, beliau tidak masuk rumah. Padahal rumah beliau di samping masjid, ganding dengan masjid. Tapi beliau jika sedang dalam keadaan i'tikaf, tidak masuk ke dalam rumah kecuali jika ada hajat. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa li'anna al-khuruja yafutul muksa fil mu'takif aw fil mu'takaf. Dan juga alasan yang lain di samping dalil tadi, dan juga karena keluar dari masjid ini meluputkan al-muksu fil mu'takaf, berdiam diri di tempat i'tikaf. Padahal makna i'tikaf adalah hendaknya dia berdiam diri atau menetap di dalam masjid. di tempat i'tikafnya. Maka keluar dengan sengaja tanpa hajat dari masjid, maka ini yafutul muksu fil mu'takaf. Menghilangkan atau menafikan atau bertentangan dengan sifat i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Wa huwa ruknul i'tikaf, padahal berdiam diri di masjid itu adalah rukun i'tikaf. Ini yang pertama dari pembatal-pembatal i'tikaf. Asani yang kedua dari pembatal-pembatal i'tikaf adalah al-jima', melakukan jima'. Walau kana dzalika lailan, walaupun dilakukan di malam hari. Kalau dilakukan di siang hari, bukan cuma membatalkan i'tikaf, tetapi membatalkan puasanya. Al-jima' adalah salah satu pembatal-pembatal i'tikaf. Walaupun dilakukan di malam hari. Aw kana al-jima' kharijal masjid, walaupun jima'nya dilakukan di luar masjid. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli mereka, yaitu istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya al-jima membatalkan i'tikaf. Walaupun jimaknya dilakukan di luar masjid. Jika dia sedang i'tikaf, maka batal i'tikafnya. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima'in kal istimna'i wa mubasharati zaujati fi ghairi al-farj. Dan juga termasuk hukum yang semakna dengan jima', yang dia itu membatalkan i'tikaf, sama maknanya dengan jima', yaitu al-inzal bi syahwah, mengeluarkan mani dengan syahwat. Biduni jima', tanpa jima', kal istimna, seperti istimna, masturbasi atau onani, ini yubtilul i'tikaf, membatalkan i'tikaf. Wa mubasharati zaujati fi ghairi al-farj, demikian pula bercumbu dengan istri walaupun bukan pada farjnya, tetapi dia lakukan sampai keluar maninya, maka ini membatalkan i'tikaf. Sama hukumnya dengan jima, membatalkan i'tikaf. Asalis yang ketiga, zahabul aqli. Di antara pembatal i'tikaf juga adalah hilangnya akal. Tiba-tiba gila misalkan, stres, maka batal i'tikafnya. Fayafsudul i'tikafu bil jununi wassukari. Wassukar. Dan batal i'tikaf karena sebab gila ataupun karena sebab mabuk. Li khurujil majnun wasakrani an kaunihima min ahli al-ibadah. Karena orang yang gila atau orang yang mabuk itu keluar dari daerah atau ahli ibadah, keluar dari kondisi mereka, keluar dari kondisi ahlul ibadah, orang yang gila bukan ahli ibadah, orang yang mabuk juga bukan ahli ibadah, artinya ibadahnya tidak sah. Maka i'tikafnya tidak sah karena i'tikaf adalah ibadah. Arabi yang keempat, al-haidu wan nifas. Di antara pembatal i'tikaf adalah haid dan nifas. Jika wanita i'tikaf kemudian mengalami haid dan nifas, maka batal i'tikafnya. Li'adami jawazi mukfil ha'idi wa nufasai fil masjid, karena tidak bolehnya wanita yang haid dan nifas ya, terus menerus berdiam diri di dalam masjid. Nah. Al-khamisah yang kelima, ar-riddah murtad limunafatiha al-ibadah. Murtad juga membatalkan i'tikaf karena murtad itu bertolak belakang dengan ibadah, atau murtad itu menafikan dan menggugurkan ibadah. Waliqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah, maka gugur semua amalanmu. Ini menunjukkan bahwasanya murtad, baik melakukan kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya, ini menggugurkan ibadah. Sehingga ketika dia sedang i'tikaf, kemudian murtad keluar dari Islam, maka batal i'tikafnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau berbuat syirik maka gugur semua amalanmu. Taib, selesai dari pembahasan pembatal-pembatal i'tikaf. Nah. Baqiya masail, masih tersisa beberapa masalah sebagai tambahan faedah. Nah, bolehkah orang yang sedang i'tikaf keluar dari masjid untuk menengok orang sakit atau mengurus jenazah? Para ulama berselisih dalam masalah ini. Wasahab, dan yang benar adalah tidak diperbolehkan bagi seorang yang sedang i'tikaf untuk keluar dari masjid hanya sekedar untuk menengok orang sakit atau mengurus jenazah. Mengurus jenazah di sini mencakup menyolatkan atau memandikan atau menguburkan. Nah, karena yang demikian menafikan makna i'tikaf, yang mana i'tikaf adalah berdiam di masjid. Illa, kecuali dalam satu kondisi, yaitu jika dia termasuk orang yang hukumnya wajib ain bagi dia untuk mengurusi jenazah tersebut. Misalkan, nah, tidak ada yang lain yang bisa mengurusi jenazah tersebut. Tidak ada orang, misalkan. Tidak ada yang mampu mengurusi jenazah, baik itu memandikan atau menyolatkan atau menguburkan. Ima gak ada orang atau gak ada yang bisa atau yang semisalnya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia keluar dari masjid ya, Naam, dikarenakan hanya dia yang mampu untuk melakukannya. Maka boleh dia keluar untuk memandikan mayit atau menyolatkan. Dan jika dia bisa menyolatkan di dalam masjid, maka itu lebih utama. Dia menyolatkan di dalam masjid. Jika tidak bisa, tidak ada yang ngantar mayit ke dalam masjid misalkan atau yang semisalnya, sedangkan dia wajib ain pada dirinya karena tidak ada yang lain lagi, maka boleh dia keluar dari masjid untuk mengurus jenazah tersebut. Adapun jika ada orang lain, karena hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, jika sudah ada yang lain mengurusi, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Jika sudah ada yang lain, maka dia tidak boleh keluar dari masjid untuk mengurusi jenazah. Baik. Kemudian apa hukum safar menuju suatu masjid dalam rangka iktikaf? Baik. Safar untuk menuju masjid dalam rangka iktikaf ini dirinci. Jika safarnya adalah ke Masjid Al-Haram atau Masjid An-Nabawi atau Masjidil Aqsa, maka boleh melakukan safar ke sana dalam rangka ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddu rihal illa ila thalathatil masajid. Masjid hadza, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa." Tidak boleh melakukan syaddu rihal, safar, perjalanan safar, kecuali ketiga masjid. Masjidku ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Baik. Ini menunjukkan kalau safarnya adalah ketiga masjid ini, maka boleh. Adapun jika keselain tiga ini, maka tidak diperbolehkan. Misalkan dari sini niat iktikaf di Bandung misalkan, karena di sini tidak ada yang iktikaf, nggak ada teman, berangkat ke Bandung dia pengen iktikaf di sana, atau pengen yang lebih ramai lagi misalkan ke Jawa sana, suasana iktikafnya ramai, banyak yang iktikaf misalkan. Dia melakukan perjalanan safar, maka ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan jika perjalanan safarnya adalah dalam rangka tadi menuju ke masjid tersebut untuk iktikaf. Baik. Adapun jika perjalanannya adalah dalam rangka ziarah, misalkan ziarah dengan ikhwah di sana, atau dalam rangka thalabul ilmi, di sana ada majelis ilmu, maka ini boleh. As-safar li thalabul ilmi, rihlah dalam thalabul ilmi itu masyru'. Kemana saja, baik yang dituju masjid atau yang dituju adalah rumahnya seorang alim, boleh jika dalam rangka thalabul ilmi. Sehingga jika kondisinya seperti ini, seorang pengen iktikaf, enggak ada teman, kemudian di masjid yang di situ ada ikhwah, tetapi jauh, ada iktikaf, maka niatkan kesananya apa? Untuk thalabul ilmi atau ziarah, niatkan. Kemudian setelah di sana bermajlis, ya, baru di situ dia berniat i'tikaf. Nah, kalau dari sini niatnya memang i'tikaf dalam rangka ke masjid itu dalam rangka i'tikaf, maka ini tidak boleh. Karena hadis tadi la tusyaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh syaddur rihal, melakukan safar atau perjalanan safar dalam rangka ibadah, ya, safar ibadah, kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Taib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Ya, selesai kita dari kitab Siyam, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita membaca faidah-faidah. Faidah-faidah dari berbagai kitab, ya, yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena masih ada beberapa pembahasan lagi seperti Lailatul Qadar, ya. Nah, terus pembahasan salat Id, ya, dan yang lainnya. Insyaallah akan kita baca faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.